Ya. Berikutnya, pembahasan yang keempat. La ilaha illallah hiya kalimat taqwa. La ilaha illallah itu adalah kalimat apa? Kalimat taqwa. Ini dari penamaan kalimat la ilaha illallah. Ya. Dalilnya adalah ayat yang ke-26 dari surah Al-Fath. Ayat yang ke-26 dari surah Al-Fath. Ya, di dalam ayat dikatakan id ja'ala alladziina kafaru fi qulubihimul hamiyata hamiyatal jahiliyah fa anzalallahu sakinatahu 'ala rasulihi wa 'alal mu'minin wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahliha wa kanu ahaqqa biha wa ahliha wa kana Allahu bikulli syai'in 'alima. Ya, di situ pada kalimat wa alzamahum kalimat taqwa, dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat taqwa, diwajibkan kepada kaum mukminin kalimat taqwa, dan mereka yang berhak dengan kalimat taqwa itu, dan merekalah para pemiliknya yang patut memilikinya. Iya, merekalah yang patut memilikinya. Ini kalimat taqwa. Kalimat taqwa dikatakan oleh Al-Baghawi rahimahullahu taala di dalam tafsirnya, qala Ibnu Abbas wa Mujahid wa Dhahhak wa Qatada wa Ikrimah wa Ibnu Zaid wa aktsarul mufassirin kalimatut taqwa la ilaha illallah. Iya. Baik. Jadi ini dari berapa ahli tafsir? Ibnu Abbas, Mujahid, Mujahid bin Jabar, Ad-Dhahhak, Ad-Dhahhak bin Makhlad, atau Ad-Dhahhak bin Muzahim, Qatada, yaitu Qatada ibn Di'ama, Wal-Khattab As-Sadusi Al-Basri, Ikrimah, Maulai ibn Abbas, As-Suddi, ya, As-Suddi ini Suddi Al-Kabir kalau dalam tafsir, wa ibn Zaid, ibn Zaid ini Abdurrahman bin Zaid, wa aktsarul mufassirin, kebanyakan, dan kebanyakan ahli tafsir mereka mengatakan kalimat taqwa adalah kalimat apa? La ilaha illallah. Iya. Ada yang menafsirkan selain daripada itu, tapi ada tambahannya. Seperti disebut di sini oleh Al-Baghawi dari Ali dan Ibnu Umar, kalimat taqwa mereka katakan la ilaha illallah wallahu akbar. Ada yang mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Iya. Jadi ini jelas ya, penyebutan la ilaha illallah dengan kalimat apa? Kalimat taqwa. Ya. Mereka yang lebih berhak dengannya dan mereka lah ahlinya yang memilikinya. Karena itu siapa yang menjaga la ilaha illallahnya dengan baik, maka artinya dia berada di atas apa? Di atas ketakwaan. Dan ini adalah pokok dari ketakwaan. Pokok dari ketakwaan. Banyak orang yang berdoa, ya berusaha menjadi orang-orang yang bertakwa, digolongkan sebagai al-muttaqin. Tapi dia tidak memperhatikan dari kalimat apa? La ilaha illallah. Dia tidak perhatikan dari tauhid. Ya. Padahal itu adalah pokok dari ketakwaan. Pokok dari apa? Ketakwaan. Maka dari sini harus dipahami tentang agungnya kalimat la ilaha illallah ini. Ini sudah berapa ini? Yang kedua dari keutamaan disebut oleh penulis. Baik, pembahasan yang kelima. La ilaha illallah hiyal urwatul wuthqa. La ilaha illallah adalah al-urwah al-wuthqa. Tali yang amat kuat. Ya, penulis rahimahullahu taala di sini beliau mendekatkan ya keutamaan-keutamaan dari kalimat ini. Ya. Dan beliau tidak sebutkan secara langsung ayat-ayatnya. Tapi ayat-ayatnya itu jelas. Ya, Al-Urwatul Wuthqa ini disebut di surah Al-Baqarah. Ya, di ayat 256 setelah ayat kursi. La ikraha fid-din qad tabayyana ar-rusydu min al-ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu samiun alim. Jadi itu tafsir al urwatil wuthqa di situ. Tidak ada lain kecuali apa? La ilaha illallah. Iya. Faman yakfur bit tagut, siapa yang kafir kepada tagut, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah. Inilah makna la ilaha illallah. Maka dia telah berpegang dengan al-urwah al-wuthqa. Dia telah berpegang dengan tali yang amat kuat. Iya. Dikatakan al-urwah itu buhul dari tali ya, yang sangat kuat. Iya. Ditegaskan lagi kuatnya lam fisama laha, tidak ada terputusnya. Tali yang sangat kuat tidak terputus. Iya, menunjukkan kuatnya tali ini. Menunjukkan kuatnya tali ini. Sebab tali inilah yang menyambung kepada Allah. Karena itu dibahasakan al-urwatul wuthqa, tali yang amat kuat. Dia tali yang kuat berpegang, yang dipegang untuk menyambungnya kepada Allah Subhanahu wa taala, menyambungnya kepada agama supaya dia tetap berada di dalam ikatan agama. Iya. Tetap berada di dalam ikatan agama. Maka ini al-urwatul wuthqa yang disebutkan di mana? Di surah Al-Baqarah. Iya. Ada juga al-urwatul wuthqa disebutkan di tempat yang lain. Maknanya sama di surah Luqman ayat 22. Di surah Luqman ayat 22. Wa may yuslim wajhahu ila Allahi wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ila Allahi akibatul umur. Barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, berserah diri kepada Allah, berislam kepada Allah, wa huwa muhsin, dan dia adalah orang yang berbuat baik. Jadi dia gabungkan antara keikhlasan dan mengikuti agama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah berpegang dengan al-urwah al-wuthqa, buhul tali yang sangat kuat sekali. Iya. Baik. Kemudian pembahasan yang ke 6. La ilaha illallah hiyal kalimatul baqiyah. La ilaha illallah adalah kalimat yang kekal. Kalimat yang kekal. Ini yang disebut oleh penulis. Wa hiyal lati ja'alaha Ibrahimu kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Itulah yang dijadikan oleh Nabi Ibrahim sebagai kalimat yang kekal pada keturunannya supaya mereka kembali, ya, kembali kepada kalimat itu, kepada tauhid itu. Baik, jadi kalau kita lihat pada 2 ayat sebelumnya itu penjelasan tentang seruan Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayah dan kaumnya, innani bara'un mimma ta'budun, sungguhnya saya berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi. Ini kalimat konsekuensi dari illallah, apa namanya, konsekuensi dari la ilaha. Dia berlepas diri dari segala yang diibadahi. Kemudian illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin, kecuali Allah yang menciptakanku, dialah yang akan memberi hidayah kepadaku. Ini illallah. Maka wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi, maka Nabi Ibrahim menjadikan kalimat ini sebagai kalimat yang kekal. Iya. Kalimat yang kekal di tengah keluarganya. La'allahum yarji'un, supaya mereka kembali. Disebutkan oleh Al-Baghawi dari Mujahid dan Qatada bahwa kalimat yang kekal di tengah keluarganya ini adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Iya. Kalimat tauhid la ilaha illallah. Karena itulah subhanallah, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Iya, sampai anak-anaknya semuanya di atas tauhid. anak-anaknya semuanya berada di atas tauhid. Ketika Nabi Ibrahim berkata aslamtu li rabbil alamin, maka disebutkan wa wassa biha Ibrahimu banihi. Nabi Ibrahim berwasiat kepada anak-anaknya, sama dengan kalimat tauhid beliau wasiatkan. Ketika Nabi Yaqub meninggal, begitu juga dia berwasiat. Am kuntum syuhada'a id hadara Yaqub al-maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Sama semuanya kembali kepada apa? Kembali kepada tauhid. Ya, kembali kepada tauhid. Maka dia adalah kalimatan baqiyah, kalimat yang kekal fi aqibihi, di dalam keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Baik. Jadi ini beberapa keutamaan dari kalimat tauhid. Karena itu saya poinkan poin yang ketujuh di sini, at-tambih ala fadail ukhra li kalimat tauhid. Ya, mengingat beberapa keutamaan lain untuk kalimat tauhid. Jadi ini isyarat dari penulis ya, tentang adanya berbagai keutamaan dari kalimat tauhid itu. Hanya saya tidak semuanya beliau jelaskan di sini. Dan berbicara tentang la ilaha illallah sebagai kalimat tauhid, ini banyak sekali berulang di dalam Al-Quran. Banyak berulang di dalam Al-Quran. Iya. Di antara ayat-ayat yang menjelaskan tentang la ilaha illallah ini, iya, di surah yang biasa kita baca, di surah Wal-Layli. Nah, Wal-Layli idha yaghsha wal-nahari idha tajalla wa ma khalaqa dhakara wal-untha inna sa'yakum lashatta fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil-khusna fasalu yassiruhu lil-yusra. Al-khusna di situ itu ditafsirkan dengan kalimat la ilaha illallah. Iya, ditafsirkan juga dengan kalimat la ilaha illallah. Ya, dia kalimat yang maha baik. Iya, sebab itu dasar yang memasukkan seorang ke dalam sorga. Begitu dia mendapatkan, dimudahkan kepada dia membenarkan adanya al-husna, fasanu yassiruhu lil yusra. Kami akan mudahkan dia kepada al-yusra, itu kepada surga. Dan husna ini, itulah yang menyebabkan seorang dimasukkan ke surga. Sebab itu pokok kebaikan. Karena itu di ayat di surah Yunus, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi siapa yang berbuat husna, berbuat baik di dunia, dia dapat surga al-husna. Dan dapat tambahan lagi. Dan dapat apa? Dapat tambahan. Iya. Kayak ini dari keindahan kalimat tauhid ini. Dia disebut dengan al-husna. Baik. Dan dari kalimat tauhid ini, kalimat la ilaha illallah, dia disebut juga dengan al-ahad. Ya, disebut dengan al-ahad. Disebut dengan al-ahad, perjanjian. Dan ini di surah Maryam ayat 87. La yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani ahda. Mereka tidak berhak mendapatkan syafaat kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Allah yang Maha Pemurah. Nah, perjanjian di sini ditafsirkan oleh sejumlah ahli tafsir dengan kalimat la ilaha illallah. Dengan kalimat apa? La ilaha illallah. Jadi dia disebut dengan al-ahad, perjanjian yang dengannya seseorang itu berhak mendapatkan syafaat. Iya, karena itu telah syah di dalam hadits Abu Hurairah riwayat Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as'adun nasi bi syafaati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Manusia yang paling beruntung dengan syafaatku pada hari kiamat adalah siapa yang berucap la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Iya, ikhlas dari hatinya. Baik, ini sudah disebut dengan nama al-ahad. Sudah berapa ini keutamaan la ilaha illallah? Bersama yang disebut oleh penulis. Penulis menyebutkan berapa? 4 ya. Penunjuk nomor keempat. Kita tambah tadi, bahwa ini juga dakwanya para nabi dan para rasul semua ya. Sudah lima. Ditambah lagi nih sekarang, disebutkan sebagai al-husna. Enam. Terus ditambah lagi, dia disebut dengan nama apa? Al-Ahad. Ya, perjanjian dengannya sore itu dapat syafaat. Sudah tujuh. Yang kedelapan. Ya. Yang kedelapan, dia adalah as-sawab. Ya. Muntaha as-sawab. Puncak dari kebenaran. Puncak dari kebenaran. Iya. Jadi tauhid itu, tauhid dikatakan muntaha as-sawab. Puncak dari kebenaran. Demikian ditafsirkan oleh sejumlah ahli tafsir di firman Allah Subhanahu wa taala ya pada ayat yang insyaallah kita semua hafal di surah An-Naba ayat 38. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa la yatakallamuna illa man adina lahur rahmanu wa qala shawaba. Pada hari itu ketika ar-ruh Jibril ya. Tapi bisa juga diartikan manusia. Dan para malaikat berdiri saffan bersaf-saf. Ya. Mereka tidak berkata-kata apapun kecuali siapa yang diberi izin oleh Allah yang Maha Pemurah dan dia berucap as-sawab. As-sawab di sini apa? Ya. La ilaha illallah ditafsirkan di sini sebagai muntaha as-sawab oleh para ulama ahli tafsir. Puncak kebenaran. Puncak yang benar. Mereka yang diizinkan di dalam hal tersebut. Baik. Dari keutamaan la ilaha illallah. Ini yang keberapa? Kesembilan. Ya. Kalimat la ilaha illallah ini itu adalah penyelamat. Penyelamat dari segala bahaya. Di dunia maupun di akhirat. Ya, karena itu Nabi Yunus alaihi salam beliau diselamatkan oleh Allah dari perut ikan dengan doa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Wa dhannun idzahaba maghadiban fa dhanna allan naqdir alaihi fanada fi dhulumati apa? Alla ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Jadi Nabi Yunus alaihi salam dhannun ketika beliau pergi dalam keadaan marah, dia tinggalkan kaumnya karena marah kepada kaumnya. Iya. Kepada marah kepada kaumnya. Dan dia menyangka bahwa kami tidak mampu mempersempitnya. Menyulitkannya. Maka Nabi Yunus pun ditelan oleh ikan. Nah, ini kan ringkasan kisahnya begitu. Ya. Dan ini peringatan ya untuk para dai di jalan Allah Subhanahu wa taala harusnya bersabar mengalami kesusahan ya sebab sore yang meninggalkan dakwah itu ada resikonya apalagi kalau dia tinggalkan hal yang baik kepada hal yang hina ya kalau profesinya tadinya pedagang berubah menjadi ustaz itu bagus ya ya tapi kalau tadinya dia ustaz berubah jadi pebisnis nah ini dia ganti yang baik menjadi apa yang rendah. Ini Nabi Yunus alaihi salam dia tidak berlepas dari dakwah tapi dia tinggalkan kaumnya. Tinggalkan kaumnya. Maka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dipersempit. Ya, dibuat beliau ini ditenggelam dimakan oleh apa? Ikan. Ya. Jadi beliau naik perahu, ya perahunya mau tenggelam. Ya. Maka biasanya kalau perahunya mau tenggelam dan harus dikurangi penumpangnya, orang-orang di masa dahulu seperti itu, diundi. Siapa yang naik namanya dia yang dilempar ke laut. Iya. Dan ternyata Nabi Yunus yang naik namanya. Maka dilemparlah beliau ke laut, ditelan oleh ikan yang sangat besar. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala terangkan di kisahnya di tempat lain di surah Saffat, "Falaula kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Andai kata Nabi Yunus bukan dari orang yang banyak bertasbih kepada Allah, maka dia akan berada di perut ikan sampai hari kiamat. Iya. Sampai hari kiamat di perut ikan. Berarti ikan ini bisa hidup sampai apa? Hari kiamat. Ya, karena itu tidak ada yang tahu dari tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala kecuali Dia. Kita ini cuma biasa melihat yang di atas muka bumi saja. Tidak pernah melihat apa yang berada di bawah laut. Ya, dengan berbagai rahasia Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Ya, sesuatu dikabarkan dalam Al-Qur'an sudah berabad-abad, ada kegelapan di atas kegelapan di atas kegelapan. Nah, itu baru saja ada orang-orang yang apa? Bisa mempelajarinya dengan teknologi sekarang ini, dia dapati seperti yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melihat laut. Tapi beliau bisa kabarkan tentang laut itu bagaimana isinya. Iya. Baik. Jadi ini semuanya dari peringatan-peringatan untuk kita semua dan pelajaran yang berharga. Maka Nabi Yunus alaihi salam beliau ditelan oleh ikan. Yang menyelamatkannya beliau banyak bertasbih. Apa tasbih doa yang beliau baca? Yaitu yang disebutkan di dalam surah Al-Anbiya ini ayat 87. Iya. Panada fi dhulumati, beliau memanggil, memohon kepada Allah di tengah kegelapan di perut ikan itu. Allah ilaha illa anta. Tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali Engkau. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minal zalimin. Sungguhnya saya dahulu termasuk orang yang zalim. Beliau akui akan dosa dan kesalahannya. Karena itu doa yang paling istimewa adalah doa yang diiringi dengan tauhid, disertai dengan pensucian Allah dan pengakuan terhadap dosa. Kalau dia gabungkan tiga hal ini, maka itu sebab pokok diterimanya doa. Iya. Karena itu tauhid itu dari sebab yang membuat doa itu dikabulkan. Semakin baik tauhid seseorang, maka doanya semakin didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena itu tidak ada di dalam sejarah orang-orang salih itu ada orang yang dikatakan orang yang mustajabah doanya dan dia bukan orang yang bertauhid. Ya. Itu tidak ada di dalam sejarah orang yang mustajabah dakwah kemudian dia berada di atas aliran sesat, aliran menyimpang. Itu tidak ada ceritanya. Yang ada itu adalah orang-orang yang mengenal tauhid, orang-orang yang berada di atas sunnah. Itu ada buku-buku ditulis tentang mujabud dakwah, orang-orang yang doanya dikabulkan. Iya. Terbukti dalam kehidupan mereka. Mereka minta apa saja dikabulkan. Didengarkan. Dan terjadi seperti yang mereka minta. Itu disebut mujabud dakwah. Dan ketika disimpulkan dari kehidupan mereka, mereka adalah orang-orang yang bertauhid. Iya, orang-orang yang bertauhid. Adapun kalau dia sebagian manusia berbuat dosa dan maksiat kemudian dikabulkan doanya, maka ini mungkin ada kondisi darurat yang menimpanya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan siapa yang kondisinya darurat. Jangankan muslim, kafir juga dikabulkan. Karena itu kaum musyrikin kemarin kita sudah bahas ya, kaum musyrikin kalau di tengah lautan mereka berdoanya kepada Allah dikabulkan doanya, diselamatkan. Ya. Karena memang Allah mengabulkan doa ia orang yang darurat, tidak disyaratkan dia muslim. Ya, dan itu disebut ya dalam Al-Qur'an di surah An-Naml, amma yujibul muttarra idza da'ahu. Siapakah yang bisa mengabulkan doa orang yang darurat, orang yang terdesak ketika dia berdoa kepada Allah? Iya. Jadi orang musyrik saja di kondisi genting dia ikhlaskan doa kepada Allah, diterima doanya. Apalagi seorang yang bertauhid. Seorang yang memang bertauhid di segala keadaan. Karena itulah tauhid itu dari sebab yang menyebabkan doa itu dikabulkan. Baik. Ini sudah berapa keutamaan ini? Hah? Sudah berapa yang saya sebut? 9. Baik, sekarang yang ke-10. Yang ke-10, tauhid ini adalah isi seluruh kitab-kitab yang pernah Allah turunkan. Iya. Dia adalah isi dari kitab-kitab suci yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Bisa dibayangkan ya, semua dari kitab suci yang Allah turunkan intinya kembali kepada tauhid ini. Intinya kembali kepada tauhid ini. Dan itu dalilnya di surah Hud ayat 1 dan ayat 2. Kita alif lam ra kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir alla ta'budu illallah innani lakum minhu nadhirum mubin. Apa nadhiru wa bashir. Baik, Alif Lam Ra itulah kitab yang ayat-ayatnya telah dimuhkamkan. Ayatnya telah muhkam. Kemudian ditafsil dari sisi Allah yang maha hakim, yang maha bijaksana lagi maha khabir, yang maha mengetahui perkara-perkara secara detail. Iya. Apa isinya dari buku-buku yang diturunkan ini? Buku-buku yang isinya muhkam ini, Allah ta'budu illallah. Jangan kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Innani lakum minhu nadhiru wa bashir. Sesungguhnya saya ini Nabi Muhammad yang berucap, sesungguhnya saya ini dari sisi Allah adalah pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira. Iya. Pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira. Baik. Maka kalimat La ilaha illallah inilah yang menyelamatkan. Iya. Dan ini adalah isi seluruh kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Baik. Kemudian ini saya batasi ya pada apa namanya keutamaan kalimat la ilaha illallah. Iya. Bukan keutamaan tauhid secara umum. Tapi kita pada kalimat la ilaha illallah, pokok dari tauhid. Pokok dari tauhid. Adapun tauhid secara umum itu lebih banyak lagi keutamaannya. Kalau disebutkan semua tentang keutamaan apa? Tauhid itu. Iya. Kemudian dari keutamaan la ilaha illallah, la ilaha illallah disebut sebagai al-qaulu tsabit. Ucapan yang teguh, ucapan yang kukuh. Ya, dan ini di surah Ibrahim ayat ke 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah." Ya. Yuthabbitullahu, Allah meneguhkan alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang bertauhid. Bilqawli thabit, dengan ucapan as-thabit. Fil hayati dunya wa fil akhirat, di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Iya. Apa ini ucapan al-qawlu thabit? Kata al-Bagawi rahimahullahu ta'ala, diteguhkan dengan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Ya. Fid dunia, di dunia yaitu sebelum mati. Wa fil akhirah yaitu di kuburan. Di kuburan. Dan ini kata Al-Baghawi, ini pendapat kebanyakan ahli tafsir. Pendapat kebanyakan ahli tafsir. Iya. Baik. Jadi dia diteguhkan dengan kalimat la ilaha illallah. Bukan cuma di dunia saja. Di akhirat juga. Dan pokok dari akhirat atau awal dari negeri akhirat adalah apa? Adalah kuburan. Karena itu di dalam hadis dikatakan al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kuburan itu adalah awal persinggahan negeri akhirat. Iya. Maka dari keutamaan tauhid ini, dia adalah al-qawlu thabit. Ucapan yang teguh. Kalimat yang teguh. Iya. Karena itulah orang yang teguh di dalam agama ya. Orang yang kuat di dalam agama ya. Orang yang selalu thabit di atas petunjuk. Tidak berubah-ubah, tidak berwarna-warni. Tidak ada talawun. Itu adalah orang yang bagus tauhidnya. Orang yang apa? Baik tauhidnya. Sebab dijamin di dalam ayat ini. Allah teguhkan. Allah teguhkan. Dan keteguhan Allah terus berlanjut sampai dia dijaga dari fitnah-fitnah. Karena itu Allah berfirman kepada nabinya, "Walaula an tsabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila wa idzal ladaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamat thumma la tajidu laka alaina nasira. Andai kata bukan karena kami yang meneguhkan engkau ya Nabi Muhammad, menguatkan engkau, maka engkau telah mencondong kepada mereka mengharap sesuatu yang hina dari kehidupan dunia. Tapi diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka keteguhan di atas tauhid ini, keteguhan di atas agama, itulah yang menguatkan. Itulah yang menguatkan. Jadi kalau ada yang berbicara tentang as-sabat, tentang keteguhan di atas agama, berpegang dengan agama, terus dia tidak perhatian dengan tauhid, itu omong kosong. Tidak ada orang yang teguh dan dia tidak kuat di atas tauhid. Iya. Dan tidak belajar tentang apa? Tentang tauhid. Baik. Dari sini kita bisa perhatikan ya kekeliruan sebagian orang. Ini munculnya dari orang-orang jahil, tidak mengerti dari seluk-beluk agama, dia hanya paham sebagian, hanya dengar dari ulama sebagian hal. Ya, dia perhatikan pada sebagian tapi dia tidak mengerti hal-hal yang dasar seperti ini, inti dari dakwah para nabi dan para rasul ya, terkait dengan tauhid itu tidak diperhatikan. Karena itu pengaruhnya di dalam dakwah itu pasti kelihatan. Orang-orang yang bertauhid itu kelihatan pada apa yang dia ucapkan, apa yang dia ajarkan. Ya. Kalau memang jiwa tauhidnya itu kuat di dalam hatinya, itu pasti kelihatan pada ucapan dan apa? Ucapan dan perbuatannya. Kalau dia seorang dai, kelihatan pada apa yang diajarkan. Kelihatan pada apa yang diajarkan. Karena itu tidak perlu dicari pengakuan dari seorang ini, si fulan ini adalah dai yang menyuruh kepada tauhid. Ya, tidak didengar darinya pun bisa dinilai dia dengan apa? Dengan apa yang dia dakwakan. Lihat saja apa yang dia dakwakan. Karena itu tidak ada dari ulama di masa kini, ya, di masa sekarang ini, kecuali kebanyakan dari pelajaran-pelajaran mereka dalam mengajarkan tauhid. Itu dari dahulu terlihat. Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Mukbil, ya, Syekh Al-Albani, Syekh Shalih Al-Fauzan yang masih hidup, Syekh Mufti Saudi Arabia, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, dan selainnya dari para ulama. Ya. Kalaupun mereka dikenal misalnya dengan bidang ilmu tertentu, misalnya guru kami Syekh Abdullah Al-Gudayyan, ini luar biasa. Beliau rujukan, ya dikatakan rujukannya Saudi Arabia di pembahasan usul fikih dan kaidah-kaidah fikih. Iya. Tapi bersama dengan itu banyak beliau ajarkan dari buku-buku tauhid. Banyak beliau ajarkan dari apa? Buku-buku tauhid. Ya, ada guru kami juga Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Ibn Aqil. Ini digelari di masa sekarang ini sebagai Syekhul Hanabila. Syekhnya para ulama ahli fikih di kalangan Hambaliyah. Ya, tapi bersama dengan itu perhatiannya terhadap tauhid sangat besar sekali. Iya. Dan beliau senang kalau ada yang baca buku-buku tauhid kepada beliau. Iya. Dan saya pernah baca dua buku tauhid kepada beliau. Al-Qawaidul Arba dan Al-Usulus Sitta. Iya, dan beliau gembira ada yang membaca buku-buku seperti itu. Nah, ini semuanya menunjukkan jiwa-jiwa tauhid, orang yang berilmu seperti itu. Jelas ya? Karena itu di masa sekarang ini seorang itu hanya perlu melihat tanda-tanda kebenaran, dia melihat jalan yang benar, dia bisa menilai ini perhatian terhadap tauhid atau tidak. Ya. Kalau dia berucap saya ini dai kepada tauhid, saya mengajak kepada tauhid, awal dakwah kita tauhid, tapi tidak ada di perbuatannya, ini sama saja dia menyelisihi ucapannya. Perbuatan menyelisihi ucapan, dan itu tidak cocok seperti itu. Karena itulah, ini dasar-dasar ya, bagaimana seorang itu memperkuat dirinya di atas tauhid. Baik. Sudah berapa dari keutamaan? Hah? 10. Sekarang yang ke-12. Baik. Kemudian yang ke-12. Dari keutamaan kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah ini Kalimat la ilaha illallah ini, inilah yang apabila dibaca di akhir dari adzan, maka jaminan untuk seorang hamba dimasukkan ke dalam sorga Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Jaminan dimasukkan ke dalam sorga. Karena itu di dalam hadith Ubadah ibn Samit riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa Isa bin Isa abdullah wa rasul," dan seterusnya. Ya. Barang siapa yang bersyahadat la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dan Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya, dan Nabi Isa adalah hamba dan rasulnya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu, wal jannata haqqun wan nar haqq, dan dia juga mempersaksikan bahwa Nabi Isa adalah kalimat ya Allah lemparkan kepada Maryam, dan dia adalah ruh darinya, dan dia persaksikan surga adalah benar adanya, neraka benar adanya. Ada khalaqullahul jannata ala ma kana minal amal, maka Allah pasti akan memasukkan dia ke dalam surga betapapun amalan yang dia berbuat, apapun amalan yang dia lakukan, itu dijamin dengannya surga. Dan semena dengannya hadis Itban bin Malik riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajhallah." Sungguhnya Allah mengharamkan terhadap neraka siapa yang berucap la ilaha illallah hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu doa yang dibaca ketika mendengarkan adzan, ya, dengannya dia mendapatkan syafaat. Dan itu ada tauhidnya. Ada la ilaha illallahnya di situ. Baik. Kemudian dari keutamaan la ilaha illallah ini, la ilaha illallah itu adalah sebab diampuninya dosa. Sebab diampuninya dosa. Karena itu di ayat di surah Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik, ketahuilah la ilaha illallah, kemudian mohon ampunlah terhadap dosa-dosamu. Disuruh mohon ampun sebab memang ada kaitannya dengan pengampunan dosa. Iya. Dan telah syah di dalam hadits qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadits qudsi, "Ya bani Adam, innaka law ataitani bi qurabin atau law ataitani bi qurabil ardi khataya, ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة." Wahai anak Adam, andai kata engkau datang kepadaku, menghadap kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, tetapi engkau datang dalam keadaan tidak berbuat kesyirikan sedikit pun, niscaya aku akan memberikan sepenuh bumi pula pengampunan kepadamu. Akan memberikan pengampunan sepenuh bumi pula kepadamu. Nah, kemudian yang ke-13 dari keutamaan la ilaha illallah, siapa yang syah la ilaha illallahnya maka dia pasti dimasukkan ke surga di hari kiamat. Kalau dia masuk ke neraka, pasti akan dikeluarkan dari neraka. Pasti akan dikeluarkan dari neraka. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakhruj minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu sya'iratin min khair, wa yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu burratin min khair, wa yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu darratin min khair." Akan keluar dari neraka orang yang berucap la ilaha illallah sedangkan di dalam hatinya terdapat kebaikan seberat jelai. Iya. Dan keluar dari neraka siapa yang berucap la ilaha illallah dan di hatinya terdapat kebaikan sebesar gandum. Dan keluar dari la ilaha illallah siapa yang berucap keluar dari neraka siapa yang berucap la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada sebesar darrah. Darrah ini biji yang paling kecil yang dikenal oleh orang Arab di masa itu. Iya. Jadi kalau ada kebaikan di dalam hatinya bersama dengan la ilaha illallah, pasti dia apa? Pasti dia dikeluarkan dari api neraka. Iya. Dan ini jaminan untuk siapa yang berucap la ilaha illallah. Baik, itu 13 keutamaan untuk kalimat la ilaha illallah. Sebenarnya masih banyak ya yang lainnya, tapi ini sebagai pendahuluan untuk kita semua. Baik, selesai pembahasan ini.